di antara kalian nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menggendong seekor unta yang memiliki suara. Au baqaratun au baqaratan laha khuwar. Ada juga di antara kalian yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala membawa sapi yang mengeluarkan suara. Au syatan tay'aru. Ada juga di antara kalian yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa kambing yang mengembik. Binatang-binatang itu mengeluarkan suara. Semua binatang-binatang itu adalah yang dahulu dia ambil tanpa hak dari orang lain. Semua akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui, oh fulan mengambil barang orang lain tanpa hak. Oh fulan merampas barang orang lain tanpa haknya. Baik. Thumma rafa'a yadayhi hatta ru'ya bayadu ibtayhi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan itu, beliau angkat tangannya sampai betul-betul terlihat putihnya kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti diangkat tinggi kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahumma hal ballaghtu? Allahumma hal ballaghtu? Allahumma hal ballaghtu? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Tiga kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 2597, Muslim 1832. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, yaitu bab diharamkannya berbuat zalim dan kewajiban untuk mengembalikan apa saja yang pernah dia zalimi. Penunjukannya atau pendalilannya sangat jelas, di mana Nabi SAW beliau melarang kita mengambil hak orang lain atau membawa merampas sesuatu yang bukan hak kita untuk memilikinya, untuk memakainya, dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW menjadikan ini sebagai sebuah peringatan keras. Dan jarang-jarang Nabi SAW tatkala beliau setelah menyampaikan sesuatu hukum atau sesuatu nasihat, beliau angkat tangan kemudian mempersaksikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hal balaghtu. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ini jarang sekali kita dapati yang seperti ini. Tayib, ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi SAW tentang perbuatan zalim agar satu sama lain tidak menzalimi hak masing-masing. Baik. Wallahu taala alamu bissawab. Hadis yang berikutnya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, man kanat indahu madzlamatun li akhihi. Di sini bisa dibaca dua. Madzlamatun itu yang masyhur, bisa juga dibaca madzlimatun. Min 'irdhihi aw min syai'in. Siapa saja di antara kalian yang masih memiliki tanggungan kedzaliman terhadap saudaranya. Min 'irdhihi aw min syai'in. Apakah itu kehormatan atau sesuatu yang lain? Falyatahallalhu minhul yaum. Maka hendaknya dia minta kehalalan dari saudaranya itu sekarang. Maka hendaknya dia minta kehalalan dari saudaranya itu sekarang. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum nanti tidak akan berguna lagi dinar ataupun dirham untuk menebus kedzalimannya. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madzlamatihi. Selain jika dia memiliki amal kebaikan, amal saleh, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi, akan diambil tabungan amal kebaikan dia sesuai dengan kadar kedzaliman yang dia lakukan. Wa in lam yakun lahu hasanatun, kalau seandainya dia tidak punya tabungan amal kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaihi, maka akan diambil kejelekan atau dosa saudaranya, kemudian diberikan kepada dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 2449. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini mengandung perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera meminta kehalalan dari saudara kita yang pernah kita zalim. Entah itu berkaitan dengan hal apa saja. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hanya menyebutkan dua hal, min 'irdihi au min syai'in. Kehormatan ataukah perkara yang lain. Tapi kita mafhum dan sudah sering kita bahas bahwa seseorang itu terlindungi dengan keislamannya tiga hal yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama adalah darahnya, yang kedua hartanya, yang ketiga kehormatannya. Nah, kedzaliman ada pada tiga perkara ini. Maka ketika engkau menzalimi saudaramu, darahnya dengan menumpahkan darahnya, ini sudah pernah kita bahas juga. Tidak harus membunuh darah itu. Umumnya dimaknakan seperti itu, menzalimi saudaranya dengan menumpahkan darah, membunuh. Tapi juga pernah kita bahas bahwa ada sebagian para ulama yang menjadikannya umum. Termasuk juga ketika engkau tidak sengaja menggores atau melukai tubuh saudaramu, kemudian mengalir darah dari luka itu. Sama dengan engkau menzalimi dia dengan mengalirkan darahnya. Baik. Maka jika engkau menzalimi saudaramu dengan menumpahkan atau mengalirkan darahnya, minta kehalalan dari saudaramu itu. Yang kedua, berkaitan dengan hartanya. Kalau engkau pernah melakukan kezaliman terhadap saudaramu dengan mengambil hartanya atau memanfaatkan hartanya tanpa hak, segera minta kehalalan dari itu. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kadang kita dalam bermuamalah ada lupa, ada tidak sengaja, ada begini, ada begitu. Segera minta kehalalan yang berkaitan dengan harta saudaramu. Tayyib. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kehormatan. Tayyib. Kehormatan yang secara langsung engkau zalimi, dan kehormatan menzalimi kehormatan itu sifatnya banyak, entah itu dengan syatam, dengan mencela dia, entah itu dengan la'an, melaknat dia, entah itu dengan mencaci maki dia, entah itu dengan memberikan tuduhan-tuduhan dusta kepada dia, entah itu dengan ini itu, intinya menjatuhkan kehormatan dia. Maka segera minta kehalalan, perbaiki nama baik saudaramu yang telah engkau cela tadi, yang telah engkau laknat tadi, yang telah engkau caci maki tadi, yang telah engkau berikan tuduhan macam-macam tadi. Segera minta kehalalan dari itu semua. Taib. Tiga hal ini bisa kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Ketika seseorang telah masuk ke dalam Islam, maka terjamin, terpelihara dengan keislamannya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak boleh dilanggar. Darah tidak boleh ditumpahkan dengan alasan apapun. Hartanya tidak boleh diambil dengan cara yang tidak benar, cara yang tidak hak. Kehormatannya tidak boleh dijatuhkan dengan alasan apapun, kecuali dengan haknya. Baik. Maka, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada kita, dan hukum asal perintah sudah sering kita lewati adalah wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis ini, falyatahallalhu, maka hendaknya dia minta kehalalan, minta penyelesaian, entah itu yang pertama minta maaf. Kalau dimaafkan walhamdulillah. Kalau tidak dimaafkan dan dia minta ganti, maka engkau juga harus menurut. Enggak kemudian sudah antum yang menzalimi, antum minta kehalalan maunya dimaafkan. Tidak. Maaf itu ada pada saudara yang engkau zalimi. Kalau dia mau berikan maaf, itu keutamaan dia. Tapi kalau dia tidak mau memberikan maaf dan menuntut ganti dari apa yang kamu lakukan kezaliman itu, maka engkau nurut. Enggak kemudian sudah menzalimi, ngatur maunya maaf saja. Kalau sudah maaf berarti kamu yang berzalim kepada saya. Terbalik. Dan kondisi seperti ini banyak. Banyak sekarang orang yang menzalimi justru yang mengatur bahwa harus maaf, harus begini. Tidak. Hukum Islam mengatur yang pertama maaf, seandainya tidak dimaafkan dan minta tuntut ganti seperti ini, seperti itu, ada aturannya. Nah, penghalalannya adalah selesaikan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak mengatakan mintakan maaf. Tapi falyatahallalhu, mintakan kehalalannya. Diselesaikan antara dia dengan orang yang pernah dia zalimi. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Sekarang selama engkau masih hidup, sebelum nanti tidak akan bermanfaat lagi yang namanya dinar dan dirham. Artinya tidak akan bermanfaat lagi harta yang kamu miliki untuk menebus kezaliman, kezaliman itu. Baik. Yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah saat nanti terjadi di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Suatu kali beliau pernah bermajlis dengan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian Nabi SAW bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang merugi, yang mengalami kerugian? Umumnya kita, kerugian itu berkaitan dengan harta benda duniawi, yaitu seorang yang berusaha mengumpulkan modal, kemudian dia berusaha untuk mencari keuntungan dari modal yang tadi dia siapkan, namun hasilnya dia tidak mendapatkan keuntungan, tapi justru modal yang dia pakai berkurang. Nah, itu yang namanya kerugian. Ketika Nabi SAW bertanya seperti itu kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu, kalian, siapa orang yang bangkrut itu? Spontan para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Ya Rasulullah, orang yang merugi di antara kami adalah orang yang sudah tidak punya lagi modal, tidak punya lagi uang, dan dia tidak punya lagi barang untuk diniagakan, untuk dijual. Sudah pailit. Itu jawaban para sahabat spontan, seperti halnya apa namanya kondisi keumuman manusia. Tapi kata Nabi SAW, innamal muflis, seorang yang merugi itu adalah man laqiyallah, orang yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia membawa pahala salat, siam, zakat, sedekah. Dia pahala, bawa pahala salat, dalam riwayat yang lain disebutkan amsal jibal, seperti besarnya gunung. Dia bawa pahala puasa yang dia jaga, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala sedekah dan yang lain-lainnya. Fayati qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza wa akhadha mal hadza. Tapi dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa dosa, pernah mencela orang lain, pernah melaknat orang lain, pernah mengambil harta orang lain, pernah menumpahkan darah orang lain. Fayakhudhu min hasanatihi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan adili. Apa pengadilannya? Apakah harta yang dia punya dahulu bermanfaat? Tidak. Apakah anak-anak yang dia punya dahulu bermanfaat? Tidak. Pengadilan ketika itu adalah dengan amalan. Masing-masing manusia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia membawa amal kebaikan, dia membawa amal keburukan. Nah, ini yang akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Ukhidha min hasanatihi. Akan diambil kebaikan orang ini, yang dia membawa banyak pahala ibadah, tapi dia juga berbuat zalim. Diambil kebaikan orang ini, diberikan kepada siapa yang dia zalim. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Sesuai dengan biqadri madlamati, sesuai dengan kadar kezalimannya. Diambil, oh fulan selesai. Apakah ada kezaliman dari orang yang lainnya lagi? Datangkan lagi si fulan. Diberikan lagi, diambil lagi kebaikan-kebaikannya. Masih ada lagi, kalau sudah selesai aman, tapi kalau masih ada lagi, oh Alan pernah didolimi, didatangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil lagi kebaikannya. Terus habis kebaikan orang ini, padahal dia beramal soleh, dia beribadah, dia membawa pahala itu, tapi habis karena perbuatan zalim yang dia lakukan. Dan orang yang merugi, orang yang bangkrut adalah ketika dia tidak punya lagi amal kebaikan, namun kezalimannya masih ada. Masih tersisa perbuatan zalim yang pernah dia lakukan kepada orang lain, didatangkan lagi seorang. Fulan datang lagi, pernah dizalimi. Apa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kebaikannya habis. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalik. Diambil dosa daripada orang yang dia zalimi, diberikan kepada dia. Ditambah dosanya. Mau dibalas apa? Kebaikan sudah tidak punya, sudah nol. Maka keburukan atau dosa dari orang yang dia zalimi diambil, diberikan kepada dia, sehingga dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membawa apapun kecuali hanya dosanya. Lalu kata Nabi SAW, faulqiya finna. Dengan itu dia kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut. Bukan orang yang malas-malasan beribadah semasa di dunia, tapi mereka yang rajin ibadah namun tidak memperhatikan kezoliman. Apakah dia menzalimi orang lain dengan mulutnya? Apakah dia menzalimi orang lain dengan sikapnya? Apakah dia menzalimi dengan orang lain dengan perbuatannya dan seterusnya? Intinya perbuatan zalim apapun. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhul yaum." Kalau itu ada, ingat atau tidak ingat kamu pernah melakukannya, minta kehalalan dari siapa saja yang mungkin berpotensi pernah kamu zalimi. Minta kehalalan supaya nanti Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pengadilan dengan diambilnya kebaikan-kebaikan engkau diberikan kepada orang-orang yang kamu zalimi, lantas tidak ada lagi kebaikan saat engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah man salimal muslimuna, orang yang kaum muslimin selamat, min lisanihi wa yadihi, dari lisan dan tangannya. Seorang muslim adalah orang yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya, tidak terganggu lisan yang kotor, tidak terganggu tangan yang ringan. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 10, Al-Imam Muslim nomor hadis 40. Baik. Masyaallah lakum rahimani wa rahimakumullah. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat seorang muslim, dan lafaz muslim di sini kalau dilihat itu memiliki banyak makna, namun yang paling ansab, yang paling cocok, dan yang paling pas dengan apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Islam bima'na man dakhala fima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang masuk menerima, berserah diri kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang masuk Islam. Nah, orang yang benar-benar disebut sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dia berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, adalah orang yang berusaha untuk menahan lisan dan tangannya agar tidak menzalimi orang lain. Tayib. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ai salimal muslimuna min lisanihi fala yasubbuhum wala yal'anuhum wala yaghtabuhum wala yanamma bainahum wala yas'a bainahum bi ayyi naw'in min anwa'i syarr wal fasad. Yaitu seorang yang muslimin selamat dari lisannya, dia tidak mencela mereka, tidak gampang mencela mereka, wala yal'anuhum, tidak gampang melaknat mereka, wala yaghtabuhum, tidak gampang menghibahi mereka, wala yanamma bainahum, tidak melakukan namimah, adu domba di antara sesama mereka, wala yas'a bainahum bi ayyi naw'in min anwa'i syarri wal fasad, dan juga tidak berjalan di tengah-tengah mereka dengan berbagai jenis kejelekan dan kerusakan. Artinya enggak ada niat untuk merusak orang lain, tidak ada niat untuk merusak hubungan orang lain. Fahuwa qad kaffa lisanahu. Dia adalah orang yang betul-betul menahan lisannya. Wa kafful lisan min asyaddi ma yakunu 'alal insan. Dan ketahuilah bahwasannya menahan lisan, ini beliau sebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin jilid yang pertama halaman 523. Menahan lisan itu adalah sesuatu yang paling sulit dilakukan oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia, umumnya manusia sulit untuk menahan lisannya. Wa huwa minal umuri allati tas'ubu 'alal mar'i wa rubbama yastashilu itlaqa lisanihi. Betapa banyak orang yang susah untuk mengunci lisannya, mengunci mulutnya. Bahkan kata beliau, barangkali lebih mudah untuk kebanyakan manusia membuka mulut membicarakan saudaranya. Lebih mudah. Praktek dari apa yang beliau sebutkan ini banyak terjadi atau tidak, antum lihat di sana. Lebih mudah orang itu membuka mulut membicarakan orang lain atau lebih mudah untuk ngerem, dikunci mulutnya. Apa yang beliau sebutkan, apa yang beliau sampaikan ini sesuai dengan kenyataan. Berapa banyak manusia yang sekarang mudah untuk berkomentar. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman yang komentar atau apa namanya ucapan itu lebih mudah untuk tersalurkan. Dan lebih bisa cepat sampai ke kemana-mana. Dan juga lebih umum, lebih kompleks masuk ke hal apapun itu. Bisa mengomentari dengan mudah. Jadi zaman dahulu. Satu komentar dilakukan di satu majelis mungkin butuh waktu lama untuk diketahui oleh banyak orang. Sekarang tidak. Namun komentari sekarang saat ini bisa dengan waktu yang cepat 1 menit, 2 menit didengar oleh ribuan orang, oleh jutaan orang. Dan di berbagai macam forum. Maka masyaallah rahimani rahimakumullah, benar apa yang beliau sebutkan ini, betapa banyak orang itu yang mudah untuk membuka lisannya daripada mereka yang menutup lisannya. Baik, ini juga masuk ketikan-ketikan sama saja. Bukan maksudnya lisan berarti hanya ngomong saja, tidak. Tapi juga termasuk ketikan-ketikan di media sosial itu sama dengan engkau mengucapkan sesuatu. Maka masyaallah rahimani wa rahmakumullah, jaga tahan lisan untuk mengucapkan hanya sesuatu yang memberikan manfaat. Seandainya tidak memberikan manfaat, tidak memberikan maslahat atau bahkan itu mendatangkan madarat, baik itu kecil maupun besar, tahan lisan. Baik. Ada sesuatu yang perlu ditabayunkan, segera ditabayunkan kepada orang yang bersangkutan. Baik. Qala wa li hadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seorang sahabat. Sahabat ini juga yang kita bahas sebelumnya, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal tentang poros dari semua kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli?" Ya Mu'ad, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang poros dari semua itu, semua kebaikan dan semua keburukan itu? Qultu bala ya Rasulullah. Melihat ilmu yang mahal ini yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah, saya mau. Fa akhadha bilisani nafsihi. Dalam riwayat yang lain, fa'akhadha bilisanihi. Maka Nabi SAW mengambil atau memegang lidahnya. Di sini, Syekh Muhammad Ibn Salim Al-Faymin, beliau menguatkan bahwa yang dipegang oleh Nabi SAW adalah lidah beliau sendiri. Sebagian ulama memahami bahwa yang dipegang oleh Nabi SAW adalah lidahnya Mu'ad Ibn Jabal. Intinya baik itu beliau memegang lidah beliau sendiri atau memegang lidah Mu'ad, pesan yang berikutnya. Yang penting untuk kita perhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuffa 'alaika hadha." Tahan olehmu ini, mulut ini, lisan ini, tahan olehmu ini. Ini adalah poros segala kebaikan dan juga poros segala keburukan. Kalau kamu bisa menguasai mulutmu, kebaikan-kebaikan yang banyak akan mudah kamu dapatkan. Tapi kalau kamu tidak bisa menguasai mulutmu, justru banyak keburukan yang berpotensi untuk jatuh kepada kamu. Melihat pesan singkat itu, Mu'adz bin Jabal kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih?" Ya Rasulullah, apakah kita ini akan diazab? Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebab ucapan kita? Apa mu'akhadhuna bima natakallamu bih? Apakah hanya karena ucapan kita ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Mendengar pertanyaan itu Nabi SAW beliau menegaskan, "Saqilat ka ummuka ya Mu'ad." Sungguh celaka ibumu wahai Mu'ad. Maksudnya bukan mendoakan ibunya Mu'ad celaka, tidak. Tapi itu biasa ungkapan orang Arab untuk menegaskan sesuatu. Sakilat ka ummuka ya Mu'ad. Wahal yakubbun nas ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu hasinatihim. Tidakkah engkau tahu banyak yang menyebabkan manusia itu diseret di atas wajahnya? Au qala ala manakhirihim, di sini perawi ragu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakubbun nas ala wujuhihim, yang menyebabkan banyak manusia diseret di atas wajahnya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakubbun nas ala manakhirihim, banyak manusia akan diseret di atas kerongkongannya. Intinya sama saja, berdekatan antara wajah dengan minhar, dengan kerongkongan. Intinya dia diseret di atas kepalanya, terbalik mukanya di bawah, diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hasaidu alsinatihim, melainkan kebanyakannya hanya karena sebab lisan mereka. Baik. Artinya benar apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tahan lisanmu, itu adalah poros dari segala kebaikan. Tahan lisanmu itu adalah poros untuk bisa menguasai berbagai macam kejelekan. Tapi kalau lisan sudah tidak bisa dikuasai, wassalam, banyak akan terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal lisanu min asyaddil jawarihi khataran 'alal insan. Maka anggota tubuh yang paling berbahaya yang dimiliki oleh seseorang adalah lisannya. Walihada idza asbahal insan fa innal jawarihal yadaini warrijlaini wal 'ainaini kullul jawarih takfurul lisan. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat bahwa setiap pagi ketika mata mulai terbuka, bangun di pagi hari, maka kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, dan bahkan seluruh anggota tubuh itu akan langsung mengingkari lisannya. Artinya apa? Waspada dengan apa yang akan diucapkan oleh lisan. Lisan orang yang memiliki jawarih tadi, memiliki badan tadi. Yang lain menjaga, tapi lisan itu bisa dengan mudahnya dipergunakan oleh pemiliknya untuk mengucapkan kebaikan atau mengucapkan keburukan. Wa kadzalika aidon al-faraj. Demikian juga bahkan kata beliau rahimahullah taala, kemaluan seseorang mengingkari apa yang akan dilakukan oleh lisannya, berarti dosa yang akan dilakukan oleh lisan lebih banyak dibandingkan dosa yang akan dilakukan oleh kemaluan seseorang. Dua hal ini pernah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijaga, yaitu lisan dan kemaluan seseorang. Sumber berbagai kemaksiatan dan dosa itu ya lisan dan kemaluan seorang. Tapi dari apa yang diterangkan oleh beliau ini, mengambil dari hadis di atas tadi, lebih banyak dosa manusia itu bersumber dari lisannya dibandingkan dari kemaluannya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa qalla man salima min hatainis syahwatain. Dan sedikit sekali orang yang bisa selamat dari dua jenis syahwat tadi, yang dilakukan oleh lisan dan juga yang dilakukan oleh kemaluan seseorang. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Hadis yang berikutnya. Belum adzan. Qala wa anhu, dan dari beliau. Wa anhu berarti kembali ke sahabat sebelumnya. Sahabat sebelumnya tadi Abdullah bin Amr ibn al-As. Dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, kana ala thaqalin nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Dahulu di pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang disebut dengan Kirkirah. Dia dikenal dengan nama Kirkirah. Famata. Kemudian dia mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Tapi anehnya, Nabi SAW tiba-tiba beliau mengatakan dia di neraka. Orang ini ada di dalam pasukan Nabi SAW. Pasukan apa berarti? Kemana kalau pasukan itu keluar bersama Nabi SAW? Ghazwah. Dalam rangka peperangan. Berarti dengan niat mulia. Tapi Nabi SAW mengatakan huwa finnar. dia ada di neraka, dia masuk neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaihi, maka para sahabat pun heran, kenapa kok orang ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia masuk ke dalam neraka. Maka pergilah para sahabat mencari, yanzuruna ilaihi maksudnya yabhatsuna anhu, mencari tentang kenapa sebab orang ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia masuk neraka. Fawajadu aba'atan qad ghallaha, ternyata mereka mendapati setelah diselidiki orang ini kira-kira menyembunyikan satu jubah yang belum dibagikan dari harta rampasan perang. Qad ghallaha ya maksudnya dia melakukan ghulul pada jubah itu hanya sebab satu jubah dari hasil peperangan. Kalau ada ghanimah dikumpulkan kepada panglima perang, setelah itu akan dibagi oleh panglima, masing-masing pasukan mendapatkan jatahnya. Nah, selesai dibagi itu baru halal dipergunakan, baru halal dibawa pergi atau dijual, terserah. Nah, yang belum dibagi namun diambil itu namanya ghulul. Seorang yang melakukan ghulul ancamannya neraka. Nah, orang ini ada di pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia melakukan ghulul. Lihat, sia-sia keikutsertaan dia bersama pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jihad. Padahal jihad itu adalah amalan tertinggi di dalam Islam, ibadah tertinggi di dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah." Dan puncak tertinggi keislaman seseorang itu ada pada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan langsung mengkhabarkan, "Huwa finnar." Dia masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Aba'ah, satu jubah. Aba'ah itu jubah wanita, bukan jubah dia. Jubah wanita yang dia ambil belum dibagi, dia melakukan ghulul. Nah, sebab itu maka dia berbuat zalim dengan yang Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nomor hadis 3074. Hadis yang berikutnya. Qala wa an Abi Bakrah Nufai'in ibn al-Harith, dari Abu Bakrah Nufai' bin al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, "Innaz zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh. As-sanatu 12 shahran." Minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat. Innaz zaman, sesungguhnya zaman ini, qadistadara, telah berputar, kahai'atihi, sebagaimana kondisinya, yauma khalaqallahu samawati wal ard, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi masa atau kondisi zaman saat ini telah berputar semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Allah ciptakan dalam 6 masa, selesai di masa yang ke-6 penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya. Kemudian Allah jalankan semua itu berputar terus sampai hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sanatu 12 syahran." Ketahuilah dalam satu tahun itu ada 12 bulan. "Minha arba'atun hurum." Dari 12 itu ada 4 bulan haram. Salasun mutawaliyat, dan dari 4 bulan haram itu ada 3 yang datang berturut-turut. Apa saja? Bulan haram 4 dari 12. 3 berturut-turut, satunya terpisah. Yang berturut-turut apa? 1. Hah? Belakangnya. Bulan haram. Harus tahu muslim ini. Karena di bulan haram banyak larangan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Dari 12 hanya 4. 3 yang berturut-turut. Bulan pertama haram, bulan berikutnya haram lagi, bulan berikutnya haram lagi. Bulan apa itu? Hah? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Bulan depan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pelajari apa saja yang haram untuk dilakukan di bulan-bulan haram. 3 bulan berturut-turut. Satu lagi yang terpisah, Rajab, atau yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Rajaba Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu yang ada di antara bulan Jumada dan Sya'ban, 2 bulan sebelum Ramadan. Setelah itu, setelah menyampaikan perkara-perkara ini, Nabi SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, ayyu syahrin hadha, bulan apa ini? Saat itu Nabi SAW bertanya di bulan Dzulhijjah, ayyu syahrin hadha, bulan apa ini? Nabi bertanya serius. Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Padahal para sahabat tahu itu bulan Dzulhijjah. Tapi kenapa mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam? Fasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Sampai kami pun mengira apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengubah nama bulan ini, karena mereka tahu bulan itu adalah bulan Dzulhijjah. Sehingga mereka tidak menjawab. Kami khawatir apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengganti namanya atau tidak. Faqala alaysa hadza dzulhijjah atau alaysa dzulhijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Baru para sahabat mengatakan, bala, ya wahai Nabi, ini bulan Dzulhijjah. Qala fa ayyu baladin hadza? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, negeri apa ini? Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Makkah bersama para sahabat. Beliau tanya kepada mereka, negeri apa ini? Apa jawaban para sahabat? Mereka tahu itu di Makkah, bukan di Madinah. Tapi kemudian mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasa kata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Beliau pun diam. Dan kami mengira bahwa beliau akan mengubah nama kota ini, nama negeri ini, dari Makkah diganti yang lain. Faqala, lalu kata Nabi SAW, alaisal baldah, bukankah ini adalah Makkah? Al-Baldah maksudnya Makkah. Makkah memiliki banyak nama, di antaranya Makkah dan yang lain-lain. Apakah ini Makkah? Qala qulna bala, betul wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu yaumin hadza? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, hari apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasa kata fadhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Mereka tahu itu tanggal 10 Dzulhijjah, waktu Idul Adha, penyembelihan. Tapi mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi diam hingga kami pun mengira beliau akan mengganti nama hari itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa hadza yaumun nahr? Bukankah ini hari nahr, hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah? Qulna bala. Kata kami, iya wahai Nabi Allah. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, dan yang hadir ketika itu banyak sekali, ratusan ribu para sahabat itu. Karena yang berkumpul bukan hanya dari Madinah, tapi dari Makkah, dari Taif, dari mana, dari Lembah Hanifah dan yang lainnya berkumpul ratusan ribu para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah sesuatu yang haram atas kalian. Maksudnya terlindungi, terjaga untuk kalian. Ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Seperti halnya haramnya hari kalian ini. Yaumun nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Dan seperti haramnya kota ini, kota suci Makkah. Tanah haram, tanah haram. Terjaga kesuciannya. Wa syahrikum hadza, dan juga seperti halnya keharaman bulan kalian ini. Bulan haram, bulan Dzulhijjah. Terjaga. Sebagaimana yaumun nahar memiliki keutamaan, Makkah memiliki keutamaan, bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang harus dijaga dan tidak boleh untuk dilanggar. Demikian juga harta seseorang, darah seseorang, kehormatan seseorang memiliki kemuliaan yang tidak boleh untuk dilanggar. Tayyib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian, wasatalqauna rabbakum fayasalukum an a'malikum. Dan kalian semua nanti akan bertemu dengan Rabb kalian. Fayasalukum an a'malikum. Lalu Rabb kalian akan bertanya kepada kalian secara langsung tentang amalan-amalan kalian. Afa ala fala tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, jangan sampai sepeninggalku nanti kalian kembali menjadi orang-orang yang kafir kepada Allah, kalian saling memenggal leher satu sama lain. Ala liyuballighu asyahidul ghaib. ketahuilah orang yang hadir hari ini harus menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fala'alla ba'du man yuballighu an yakuna aw'alahu min ba'di man sami'ahu. Siapa tahu orang yang mendapatkan berita akan lebih bisa memahami apa yang aku sampaikan dibandingkan orang yang mendengarkan berita itu dari aku sekarang. Nah, hadis ini kemudian menjadi faedah atau dalil oleh para ulama. Engkau punya ilmu, sampaikan. Siapa tahu orang yang kamu sampaikan itu bisa lebih memahami ilmu tersebut dibandingkan kamu. Karena pemahaman masing-masing orang berbeda tergantung kapasitas mereka dan dalamnya ilmu-ilmu dasar mereka. Ilmu yang sama berbeda, orang yang menangkap juga akan berbeda kesimpulan hukumnya. Maka sampaikan saja ilmu tersebut. Jangan disimpan, jangan disembunyikan. Apa yang kamu punya, sampaikan. Bisa saja orang yang mendengar akan lebih memahami dibandingkan yang menyampaikan. Baik. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala hal ballagtu. Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikan. Dalam riwayat yang lain beliau mengangkat tangannya ke atas kemudian menghadapkan kepada para sahabat. Tiga kali beliau sampaikan itu. Ala hal ballagtu. Bukankah aku telah menyampaikan? 100.000 atau ratusan ribu sahabat tadi semua mengatakan na'am. Iya, ya Rasulullah. Qala Allahumma syahad. Setelah itu beliau angkat tangannya ke atas dan beliau katakan Allahumma syahad. Ya Allah persaksikanlah. Baik. Antum masih ingat 2-3 hadis sebelumnya tadi? Nabi SAW juga mengangkat tangannya berkaitan dengan apa? Dengan kedzaliman, dengan harta, darah dan kehormatan. Berarti beliau mempersaksikan itu dua kali di momen yang sangat penting berkaitan dengan perkara yang penting, yaitu tentang masalah darah, kehormatan dan harta seseorang untuk betul-betul dijaga, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dirampas dan tidak boleh direndahkan. Baik. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkaitan dengan bab diharamkannya perbuatan zalim dan kewajiban untuk mengembalikan kezaliman. Masih ada beberapa hadis lagi yang beliau sebutkan di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.